dan setia kepadanya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Dengarlah doa kami Tuhan. Dengarlah pujian kami ini Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan.